Apakah halal menjual pakaian wanita seperti kaos tangan panjang, jaket dan sweater? Bagaimana dengan penjual bahannya? Boleh saja. Boleh enggak seorang muslim menjual baju tidur perempuan? Boleh. Enggak ada masalah. Karena kan itu kan secara umum, nanti tinggal siapa yang pakai. Kalau dipakai disalahgunakan, ya yang makainya yang salah, bukan yang menjualnya. Sama halnya boleh enggak seorang muslim jual TV? Boleh. Nanti kalau orang salah gunakan, ya itu salahnya dia, dia yang salah gunain. Karena kan alat ini bisa dipakai untuk kebaikan juga. Bisa ditaruh di masjid misalnya, bisa dinonton misalnya cuplikan-cuplikan ceramah, kan bisa digunakan untuk kebaikan. Nah, dia sendiri tidak salah menjual bahan itu, kecuali kalau dasarnya memang penjualan barang itu haram. Gitu kan. Jadi boleh saja Anda jual baju kaos misalnya. Baik, baju kaos itu bisa dipakai. Wanita bercadar pun boleh pakai kaos di depan istrinya, di depan suaminya. Kan gitu dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Kecuali mungkin ya kalau keadaannya Anda menjual baju yang memang sudah diniatkan dari awal supaya orang tabarruj, supaya orang pakai telanjang di depan jalan raya, itu mungkin lain. Emang sengaja dijual dengan target-target seperti itu. Kalau tidak, secara umum buka toko baju, misalnya pakaian dalam, ya enggak ada dosanya. Tidak ada masalah, sebab nanti bisa digunakan juga untuk kebaikan. Saya punya teman mualaf baru. Apa amalan yang harus saya lakukan untuk dia? Anda tidak punya amalan khusus untuk kerjakan ke dia, tapi dia yang dianjurkan untuk mengerjakan. Sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, wahai Mu'adz, waktu mau dikirim menjadi da'i di Yaman ya, inna kata'ti kaum min ahli kitab, kau akan datangi nanti ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Yaman. Falyakun awwal ma tad'u ilai, maka yang paling pertama kau dakwahin nanti adalah syahadatu an la ilaha illallah. Mulai dari syahadat dulu, berikan pemahaman tentang akidah la ilaha illallah, Allah itu siapa, berada Allah, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, bagaimana berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan masalah tauhid, pengesaan Allah dari sisi penciptaan rububiyah, dari tauhid uluhiyah, penciptaannya Allah, apa haknya Allah dalam sisi ibadah, pengesahannya, kemudian juga asma'us sifat, pengesahan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian baru dikenalkan Nabi Muhammad SAW secara fisik bagaimana, kemudian juga apa hak-hak Nabi SAW, barulah mempelajari sunnah-sunnah Nabi, kemudian pindah ke solat. Kata Nabi SAW, fa'in ata'uka fi dhalika fa'amruhum bis-salawatil khamsa fi kul yawm wa layla. Kalau dia sudah, mereka sudah terima, baru kamu suruh mereka untuk solat 5 waktu sehari semalam. Sudah terima syahadat, sudah faham, baru suruh solat. Fa'in ata'uka fi dhalika fa'kul, ya. Kalau seandainya mereka terima lagi, maka katakanlah kepada mereka anna yu'khadu amwalu agniyahum faturaddu ila fuqaraihim, akan diambil harta-harta dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa'in ata'uka fidhalika, kalau dia patuh pada muhai mu'ad, wahai kitab ini, baru kamu mengatakan fa'inna allaha ya'murum an yasumu fi sanatin syahr, mereka disuruh puasa satu tahun dalam satu tahun itu ada sebulan yaitu Ramadan. Fa'in ata'uka fidhalika faqul lahum anna allaha ya'muruhum an yahujju ila baitil atiq fi sanatin marrah, ya, fi sanatin wa apa fi hayatin marrah, ya. Kalau seandainya mereka percaya, yakin sama kamu setelah itu, maka perintahkan atau sampaikanlah mereka boleh haji, mereka kerjakan haji setahun sekali, ya, sekali seumur hidup. Jadi seperti itulah dakwanya. Jadi kita sampaikan dulu tentang dua kalimat syahadat. Ustaz, apa hukumnya musik dalam Islam dan apa hukumnya bagi orang yang masih mendengarkan musik? Ini sudah, mohon maaf kalau di pengajian saya sudah sering kali saya ingatkan gitu kan. Tapi saya berikan lagi ringkasannya. Musik, saudaraku, adalah lawannya Al-Qur'an. Musik adalah rivalnya Al-Qur'an, lawannya. Kalau Anda sering dengar musik, pasti Anda jauh dari Qur'an. Enggak bisa bersatu. Enggak bisa bersatu. Dan Anda kalau dekat dengan Al-Qur'an, Anda harus jauh dari musik. Jadi kalau orang muhafal Quran, yang paling pertama diingatkan kalau memang betul sesuai dengan sunnah ajarannya, maka pasti tidak boleh interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak boleh dengarkan musik. Hafalannya jadi cepat tuh, insya Allah jadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah atas ayat yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa minin nasi man yashrilah wal hadithi yudillan nasa an sabilillah. Ada sebagian orang yang sengaja memperjualbelikan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan? Maka di sini Abdullah Mas'ud bersumpah mengatakan ini yang dimaksud adalah musik. Ya, seperti sekarang kita lihat diperjualbelikan suara mereka lalu dibentukkan dalam DVD lalu dijual. Seperti itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Abdullah Mas'ud mengatakan ini adalah musik. Abu Bakar mengistilahkan dalam hadis Bukhari musik itu ya dengan mazamiru syaitan, anak-anak panahnya syaitan, anak-anak panahnya syaitan. Tentu musik ini tidak semuanya diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang haram secara umum itu musik-musik yang mungkin kita tahu sekarang dengan gitar, dengan piano, dengan segala macam alatnya. Tapi yang dibolehkan, diperkecualikan adalah gendang. Ya, gendang, dan gendang ini pun di dalam hadis Bukhari dijelaskan sebagaimana Syekh Al-Albani sebutkan dalam Ahkamuz Zifaf, ya, hukum acara perkawinan, dibolehkan di acara perkawinan khusus antara perempuan. Perempuan dengan perempuan memukul gendang, gitu kan. Ini masih ada hadis yang membolehkannya. Juga dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sebagaimana hadis Bukhari, pernah Nabi SAW dengan Abu Bakar masuk ke dalam rumah, lalu ada di depan Aisyah dua budak wanita sedang memukul gendang. Lalu sempat marah Abu Bakar, lalu Nabi SAW mengatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena sungguhnya biar orang Yahudi tahu apa namanya, di dalam agama kita ada kelonggaran. Kena lebaran boleh, tapi bagi perempuan. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Maka saran saya jauhi, ya, karena itu adalah mazamiru syaitan, bisa berbahaya bagi hati kita. Nanti dia sedih, kita sedih. Nanti dia senang, kita senang. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang kita menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa-bahasa asing yang kalimatnya jorok tapi kita enggak tahu, ikut-ikutan saja, gitu kan. Daripada yang minimal sekali, nasihat saya adalah baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Kalau nyanyi enggak ada pahalanya. Paling tidak itu. Kenapa enggak baca Quran? Kenapa suara indah Anda enggak larikan ke tilawal Quran, ke tartilnya? Bisa direkam juga kok, gitu kan? Dan seterusnya. Banyak hal yang bisa diambil manfaat dari Al-Quran dan menjauhi apa namanya, musik ini. Apa hukumnya seorang istri yang sudah diberi tahu untuk menutup auratnya tapi dia bilang butuh prosesi, dan apa sikap suami yang harus dilakukan? Apakah suami masih menanggung dosanya? Saya jawab dari awal, dari belakang, ya. Suami tidak menanggung dosa lagi kalau sudah mengingatkan, karena ingkar mungkar dalam Islam itu menggugurkan hukuman Allah SWT. Siapa yang mengingkar mungkar, mengingatkan kamu tidak boleh, harus tetap aurat, atau istri mengingatkan suaminya kamu harus sholat misalnya, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu, sudah diingatkan sekali saja, atau teman mengingatkan temannya sekali saja sudah diingatkan, yang satu itu wajib, yang pertama wajib, yang kedua, yang ke-1000 itu adalah sunnah. Berarti dia sudah gugur, tidak ada dosa lagi di sini, gitu kan. Kalau masalah dia mengatakan ada proses, ini biasanya mungkin karena masalah, ya, masalah butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Anda boleh bersabar, enggak ada masalah. Berikan lagi hadiah buku, tanyakan lagi, terus dirongrong, diingatkan supaya dia tutup auratnya. Selain itu berikan motivasi-motivasi, kalau sebagai suami, saya lebih senang melihat kau pakai jilbab, ya, kayaknya kamu lebih cantik kalau begitu, dan segala macam yang mungkin bisa mendorong perasaan dia yang insya Allah mudah-mudahan bisa terdorong untuk menggunakan jilbab itu. Ada buku menarik itu, ya, judulnya Saudariku Apa Yang Menghalangimu Berhijab. Jadi bisa dibeli, terbitan Darul Haq. Murah sekali, mungkin 10.000 rupiah kali. Bagus bukunya, ya. Bagaimana muslimah yang sudah memakai jilbab masih terlihat aurat kakinya dikarenakan belum siap untuk memakai kaos kaki? Kenapa belum siap? Apa urusannya kok harus ada siap atau tidak siap nih? Pakai kaos kaki, ya. Kaki itu aurat, tidak perlu kesiapan, tinggal tarik kainnya masukkan di kaki kan selesai. Kenapa harus berat? Tidak perlu. Kenapa? Itu waswas syaitan. Baca audzubillah minasyaitan rajim, lawan. Syaitannya jangan diikutin, karena syaitan itu tidak boleh dimanjain, diusir, tidak boleh. Kalau semua bisikan dalam hati dan telinga kita berhubungan dengan pelanggaran syar'i atau untuk tidak melakukan sebuah ibadah, berarti dari syaitan, jangan diikutin. Pasti lawan, langsung tepis. Mau sholat malas, audzubillahi minasyaitan rajim, ya Allah kuatkanlah hamba. Berdiri langsung sholat, tidak bisa. Mau tutup aurat masih ragu, baca audzubillahi minasyaitan rajim, ya Allah hilangkan waswas syaitan ini. Harus berdoa kepada Allah, jauhkan gitu. Jadi pakai kaos kaki, ukhti, jangan, sayang sekali tidak pakai kaos kaki. Kenapa? Berapa banyak orang yang lihat kaki Anda? 10 orang dari rumah ke kantor, di busway, di angkutan umum, berarti 10 dosanya. Kalau 10, kalau 100, 100 dosanya. Untuk apa? Gara-gara liatin kaki. Memang ada apa liatin kaki ke orang? Pakai kaos kaki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala, gitu kan? Itu luar biasa. Baru-baru ini saya merubah penampilan, memakai celana di atas mata kaki. Ibu saya mempermasalahkan agar saya memakai celana seperti sebelumnya. Saya sebelumnya cukup sering untuk mengajak anggota keluarga untuk ikut menghadiri pengajian sunnah, tapi sampai saat ini media masih belum mereka masih belum sempat ikut. Seingat saya, debat adalah salah satu dosa besar. Berkaitan dengan ini, bagaimana jawaban yang terbaik yang harus saya sampaikan agar saya tidak menyakiti hati ibu saya? Pertama sekali, saya heran dengan orang yang menolak supaya tidak isbal, ya. Alasannya karena celananya tergantung kalau di atas mata kaki. Di Indonesia ini di mall mungkin di bawah ini, saya tadi tidak lewat di bawah ya, tapi umumnya sih pasti kelihatan. Banyak orang pakai celana puntung sampai di lutut. Kenapa enggak dipermasalahkan? Kenapa kok yang naik di atas mata kaki ini diributin kenapa? Ada yang lebih gila, naik lagi setengah pahanya kelihatan. Enggak apa-apa. Enggak ada yang ribut tuh. Kok aneh, jalanin sunnah Nabi diributin. Ya begitulah setan masuk ke manusia. Mempermasalahkan gitu kan. Oh, saya malu. Orang lain enggak malu tuh yang melanggar. Luar biasa, saya kadang-kadang bingung melihat ada laki-laki atau perempuan jalan pakai celana pendek gitu, enggak ada malunya sama sekali. Bagaimana bisa orang malu? Kita mengganakan sunnah Nabi malu hanya kena naik celananya di atas mata kaki. Karena Nabi SAW mengancam dengan sangat keras, saudaraku. Keras sekali. Kata Nabi SAW, tiga golongan yang pasti Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Allah tidak akan memudahkan hisabnya hari kiamat. Allah juga tidak ingin mendengar dari mereka. Dan disiapkan azab yang pedih. Yang pertama, musbil. Paling pertama itu, di sini ada dosa besar yang keberapa itu. Ya, orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki. Memang ancamannya keras. Itu sabda Nabi, bukan kata saya gitu kan. Dan ada seorang sahabat lagi lewat, lalu kemudian pakaiannya menutupi mata kakinya sampai ke tanah. Kata Nabi SAW, irfa thawbak atqa li rabbika wa anka li thawbik. Coba angkat pakaianmu itu, naikkan dari mata kakimu, maka itu lebih bertakwa pada Tuhanmu dan lebih suci bagi bajumu, lebih bersih dari najis, gitu kan. Seperti itu yang penyampaian Nabi SAW. Kalau caranya menyampaikan kepada orang tua, tanggapin aja dengan bercanda biasanya. Kalau saya nasihatin begitu ya, kenapa celanamu sekarang gini kak? Kenapa gini nak? Ya diba aja bercanda. Ya kayaknya sih lebih nyaman aja bu. Gitu. Lalu kemudian kita alihkan ke yang lain. Selain memang lebih baik kalau kita jelaskan secara syar'i ya, dijelaskan. Emang kenapa bu kalau begini? Ada orang pakai celana puntung gak apa-apa bu. Kalau saya pakai celana pendek boleh gak bu? Coba diajak dialog, mudah-mudahan misalnya Allah SWT berikan hidayah gitu. Jadi jangan ditanggapin dengan hardikan ya, karena ibu itu adalah pintu surga kita yang harus kita jaga. Apa hukumnya mendatangi majelis-majelis bid'ah dan mendengarkannya? Alasannya karena kita ambil yang baiknya saja. Kenapa orang yang melarang tahlilan dibilang Wahabi? Jadi saudaraku, bohong orang kalau melihat sebuah cuplikan film porno misalnya, dilihat sama dia, oh enggak, saya enggak terpengaruh. Bohong itu. Gimana caranya gak terpengaruh? Bagaimana bisa? Kita lewat di sebuah restoran, ada bau masakannya. Kita kan kecium. Gitu kan? Makanya apa kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang baik, memang majelis yang penuh dengan ilmu, dengan iman, kisah-kisah yang benar, ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamannya seperti penjual minyak wangi, yang kalau kamu lewat saja, kamu pasti kecium baunya. Kalau kau mampir, kau akan bisa mendapatkan minyak wanginya, baik gratis ataupun dikasih ataupun beli. Dan perumpamaan majelis yang buruk, bicara tentang khamar, minuman keras, karaokean, apalah zina, atau mungkin majelis bid'ah yang akhirnya menyebutkan hadis-hadis yang palsu, ya, penafsiran yang salah tentang ayat Al-Quran, ya, ajaran-ajaran fikih yang tidak pernah ada sumbernya dari Nabi SAW dan sahabat, itu berbahaya. Kata Nabi SAW, perumpamanya seperti nafikhul kir, seperti peniup pengipas arang ya. Jadi kalau arang, orang lagi mau bakar sate, arangnya dikipas-kipas, seperti kalau kita lewat di dekatnya minimal kecium bau busuknya, minimal. Dan parahnya bisa apinya loncat, percikannya kena baju dan membakar kita. Itu majelis su. Artinya apa? Ada minimal. Salah, saya kalau sarankan di setiap pengajian saya, kalau sudah pernah hadir majelis sunnah, jangan hadir lagi majelis bid'ah. Enggak boleh, saudaraku, karena bid'ah sama sunnah itu bentrok. Memang itu rivalnya, lawannya. Anda menerapkan sunnah atau Anda menjauhi bid'ah, atau Anda terapkan bid'ah, Anda akan jauh dari sunnah. Enggak bisa ketemu dua ini, enggak bisa ketemu. Sama dengan malam sama siang, sama dengan kebenaran dengan kebatilan, sama laki-laki perempuan, enggak bisa disatuin. Enggak ada garis tengah. Laki-laki perempuan mau lintas itu jadi banci, enggak bisa. Sama halnya itu gak bisa disatuin, jangan. Jadi itu akan berpengaruh mau tidak mau. Saya temukan ada pernah jemaah saya, dia hadir majelis saya, dia semangat sekali dengar hadir, tapi sisi lain hadir lagi di tarekat sana, hadir lagi di majelis ini, akhirnya dia bingung sendiri gitu kan. Karena saya nanti bilang, oh gak apa-apa itu kan pendapat, oh gak apa-apa ini kan pendapat, jadi tidak ada dalil tapi terus pendapat dan pendapat, akhirnya jadi bingung, jadi susah buat dia. Jadi saran saya jangan. Kalau memang Anda mau ambil baiknya, kenapa gak ambil baiknya majelis sunnah aja semua, paket semuanya dari awal sampai akhir semuanya baik. Untuk apa cari majelis bid'ah kemudian ambil sebagian baik, biar kalau kita bisa milah, kalau enggak kan susah. Ini. Kalau dikatakan kenapa orang yang melarang tahlilan disebut Wahabi, Wahabi ini istilah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Quran kurang, ya kan gitu. Mereka ini karena selalu ya orang-orang Sunni ini mengingatkan ini Syiah nih, ini Syiah nih. Nah, kalau dipakai istilah Sunni, berarti kan orang yang ikutin sunnah. Itu istilahnya kan pasti baik. Maka orang kalau berpikir secara akal sehat dari sisi definisi Sunni dengan Syiah, orang akan mengikuti Sunni karena ikuti sunnah Nabi. Kalau Syiah berarti pendukungnya Ali, kan gitu. Jadi seperti itu. Maka mereka mengeluarkan sebuah istilah lain bagi orang Sunni yang ikuti sunnah benar, Wahabi. Supaya orang-orang awam ini pada ya takut, ini Wahabi apa nih, gitu kan. Diangkatlah kasus-kasus masalah tahlilan tidak boleh. Tahlil saudaraku adalah zikir kepada Allah. La ilaha illallah tahlil. Boleh, siapa bilang enggak boleh baca tahlil? Tapi kalau Anda ingin mempertemukan antara dua buah ibadah, misal ziarah kubur dengan baca Quran. Kan baca Quran ibadah, ziarah kubur ibadah. Tapi kalau kita mempertemukan dua ibadah ini butuh penyambung, tali penyambung dalil. Tanya, Nabi pernah baca Quran gak di kuburan? Ini penting. Kalau gak pernah, itu jadi perbuatan bid'ah dia. Karena kita membuat ibadah yang Nabi gak pernah buat. Walaupun ini dasarnya juga bagus. Kan gitu. Sama kasuistiknya begini. Ya, sama tadi ini. Misal orang kalau meninggal, lagi takziah. Nah, kita jangan pernah ziarah kubur tadi. Jangan pernah takziah. Kecuali sudah tanya, bagaimana kiai saya, Nabi saya, ya. Utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma satu nabi kita yang wajib kita iman, yang wajib kita ikutin gitu. Yang lainnya kita imani keberadaannya saja, Isa, Musa dan semua, tapi wajib kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah kubur apa yang dikerjakan? Salam, doain. Satu jam pun boleh, silahkan. Kalau ini takziah apa yang Nabi kerjakan? Nabi itu bertakziah saudaraku. Yang paling pertama beliau kerjakan adalah hadis Bukhari waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Ini sering kali saya ingatkan di pengajian saya. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati di perang Mu'tah, ya mati syahid di sana. Kata beliau kepada penduduk Madinah, isna'u li ahli Ja'far fa innam ashabu ma lam yusibkum. Buatlah makanan buat ahli Ja'far, keluarganya Ja'far, ya karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi perintah pertama Nabi SAW untuk bertakziah adalah membawakan makanan ke keluarga orang yang sedang sedih. Kemudian ulama mengatakan dari hadis ini juga diambil pelajaran. Kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far, kata-kata Ali Ja'far, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far dan bawa ke rumahnya. Berarti takziah itu definisinya ulama bilang adalah meringankan beban dan kesedihan keluarga si mayit, bukan mayitnya. Yang membuat kita ini mau yasinan di acara kematian, mau tahlilan, ini karena kita anggap untuk mayit nih datangnya. Salah. Ya, ini takziah untuk meringankan beban keluarganya mayit. Makanya kita datang sana, kita hibur mereka. Kalau si mayitnya dari semenjak dia meninggal sampai kapanpun diduain terus, gak usah tunggu pada saat itu gitu kan. Ini enggak, akhirnya kita paksain buat acara-acara. Akhirnya mendorong juga yang punya rumah, akhirnya masak makanan, beli makanan. Melanggar sunnah Nabi semua. Nabi SAW suruh antarin makanan. Kemudian tadi takziah itu juga untuk keluarganya si mayit. Kemudian Nabi SAW sendiri perhatikan takziah dalam hadis Bukhari tidak lebih dari 3 hari. Dan beliau mengatakan, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in indahu bimikdar. Sungguh milik Allah yang dia ambil, milik Allah yang dia beri, dan semua berputar sesuai dengan ya takdirnya Allah. Lalu kita sabarin, sabar lagi nih, itu selesai, terus pulang. Nabi SAW kalau bertakziah kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali datang untuk menyabarkan keluarga orang yang sedang sedih. Kalau si mayit setiap saat kita bisa doakan, gak harus tunggu datang ke rumah keluarganya atau ke rumah dia. Nah, ini mesti difahamin. Kalau Anda ingin mengikuti ajaran agama yang benar, maka harus begitu, kan gitu. Nah, sekarang orang-orang Syiah ini banyak membangun ibadah-ibadah bid'ah. Di antaranya kalau mati mereka membaca-baca, ya, ada sampai kalau kematian Hasan Husain mereka mukul-mukul dirinya, dan beragam macam pelanggaran syariat mereka lakukan. Mereka mengkultuskan kuburan, masang lampu, pakai marmer, pakai ini, kemudian baca-baca doa di kuburannya, beragam macam zikirnya. Nah, ini semua dikerjain. Nah, pada saat orang-orang yang memahami sunnah datang, tidak boleh, Rasulullah, kiai kita enggak pernah kerjain. Mana buktinya Nabi pernah duduk di kuburan Baqi kemudian buat bangunan? Mana pernah Nabi SAW mengatakan kepada ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Badr? Pernah enggak ada riwayatnya? Al-Fatihah untuk fulan? Tidak pernah Nabi SAW ucapin. Kenapa Anda kerjakan, saudaraku? Kan bagus bacaan Quran untuk orang mati. Walaupun bagus di mata Anda, tapi tetap harus ibadah itu seperti yang Allah mau. Tidak bisa semau kita. Semua caranya, bacaannya, jumlahnya harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa enggak. Jadi kita enggak boleh ngarang-ngarang. Kalau Anda mau betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Wahabi dikeluarkan oleh orang-orang Syiah kepada orang Sunni, yang memang supaya menahan orang-orang awamnya Sunni ini untuk terus mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang saya ketahui. Saya sudah menikah dan sudah tidak tinggal lagi serumah dengan orang tua saya. Apakah saya masih boleh menginap di rumah orang tua saya? Kemungkinan istri saya tidak mau ikut untuk menginap karena rumah orang tua saya kecil. Boleh saja, gitu kan? Tapi saya sarankan dalam rumah tangga selalu semuanya ya dimusyawarakan, ya, selalu bersama-sama dikerjakan, dirangkul. Jadi Anda yang bertanya, coba rangkul istri supaya bisa sama-sama datang ke sana sebagai bentuk bakti, gitu kan? Kalaupun misalnya Anda ingin berbakti sama orang tua dan melihat bahwasanya menginap itu ya tidak diminta oleh orang tua dan nanti berefek rumah tangga Anda, enggak usah nginap, gitu kan? Ajak aja ziarah. Kecuali kalau ibu Anda bilang nginap di rumah saya besok ya, itu permintaan lain sebagai bentuk bakti. Dan ajak istri, berikan pemahaman dari awal bahwasanya bukan hukum kita ya, hukum Islam menganjurkan agar setiap anak laki-laki berbakti dengan ibunya sampai mati, gitu kan? Kalau perempuan lain, setelah menikah dinomor dua kan orang tua, nomor satu suaminya. Memang sudah hukum Allah begitu untuk semua laki-laki yang mengaku dua kalimat syahadat mengucapkan, dan semua perempuan yang mengucapkan syahadat. Gak ada pengecualian, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja hukumnya. Maka ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Ustaz, apa hukumnya bagi laki-laki memakai celana di atas mata kaki ketika sholat dan di luar sholat, dan sampai mana batas pakaian? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan sholat, maka apa namanya, memang ada hadis Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang saya tahu memang disahihkan oleh Abu Daud, jadi kan, tentang ada seorang sahabat yang lagi sholat lalu kemudian diberhentikan, betul selesai sholat, kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Lalu dia ulangi lagi, tapi dia enggak tanya kenapa ya Rasulullah. Sampai dua kali, lalu ada sahabat yang anak menanyakan, ya Rasulullah, kenapa Anda suruh ulangin? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup, gitu kan? Maka ulama membahas ada dua bahasan. Kalau di luar sholat hukumnya tidak boleh isbal secara umum. Kalau dalam sholat ada plusnya, ya ada plusnya, maka sholatnya tidak diterima. Makanya dianjurkan kalaupun yang orang sampai masih isbal, yaitu kesalahan dia di luar sholat, tapi kalau dalam sholat dia harus gulung. Memang sudah begitu hukum Nabi SAW. Apakah yang dimaksud dengan Al-Qantara? Qantara itu sebuah tempat ya di depan surga. Di depan surga. Jadi setelah nanti orang lewat, kita kan semua akan lewat di atas neraka. Neraka itu Allah mengatakan ma minkum illa wariduha. Semua kalian pasti akan melintas di atas neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Allah akan paparkan sebuah jalan di atas neraka yang biasa diberikan sebutan sirat, gitu kan, yang sangat gelap dan Allahu a'lam berapa jauh. Lalu orang-orang ada yang berlalu di atasnya menuju ke Qantara dengan sangat cepat seperti cahaya yang sangat cepat. Kemudian ada yang seperti orang berlari dengan kecepatan tinggi dengan menunggangi kuda. Ada orang yang seperti berlari, ada orang yang seperti berjalan. Ada orang yang berdiri jatuh, dan ada orang yang jatuh ke dalam neraka. Setelah itu mereka berkumpul semuanya di Qantara. Qantara ini tempat di depan surga, sampai berkumpul semua penghuni surga, barulah ya sudah lewat semua, baru dibuka pintu surga. Jadi itu tempat mereka berkumpul sebelum masuk ke dalam surga. Apakah orang yang masuk neraka nanti tetap akan melewati Qantara? Ya, tetap semuanya akan melewatin. Ustaz, bolehkah kita menjadikan batas garis depan saf kita sebagai sutra dan pembatas sholat, atau memang harus dengan benda sebagai penandanya, atau harus di belakang orang apabila kita sholat tidak di saf terdepan? Boleh saja, tidak ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan sutra, sutra yang ideal itu tingginya ya, tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah, ya, kurang lebih. Tapi kalau kita tidak punya, boleh buku, boleh apa saja, tas. Kalau ada tiang lebih bagus, ada orang bagus. Kalau tidak ada, maka boleh. Saya pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya di Madinah, dalam masalah fikih, para ulama sepakat mengatakan kalau dia berada di sebuah lapangan luas, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutra, atau mungkin seperti masjid ini, masya Allah, tidak ada tiang di tengah-tengahnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya? Orang harus mencari sutra misalnya. Maka dia boleh meniatkan sutra tempat sujudnya, ya, tempat sujudnya. Kapanlah kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatish shalah, atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan, maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatish shalah baru berdiri, atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat? Karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm, daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah, tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah. Boleh saja, gak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-mar'u malikuli nafilatihi. Seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja. Kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan? Itu sunnah. Ya, yang kedua, kalau wajib enggak boleh ya. Kalau wajib enggak boleh. Kalau wajib enggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i. Keluarin angin misalnya, kita teringat enggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah, boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, gak ada masalah. Kemudian berhubungan dengan masalah alarm. Alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia. Menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, gak usah batalin sholatnya. Asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet, atau dipencet di kantong, itu gak ada masalah dalam Islam. Ya, gak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir. Dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu, dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan, jadi boleh. Bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan, mengeluarkan kotoran hidungnya yang itu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat. Apa pendapat Ustaz tentang ISIS dan bagaimana kita harus menyikapinya? Sudah saya bahasakan ya. Jadi ISIS ini kalau yang saya tangkap selama ini, mereka lebih cenderung ulama Timur Tengah umumnya 90% mengatakan masuk seperti ciri-cirinya kaum Khawarij ya. Di mana mereka membunuh kaum muslimin juga, gitu kan, membunuh kaum muslimin. Dan ini cukup banyak. Saya sarankan mungkin kembali kepada diketik aja pendapat para ulama tentang masalah ISIS itu, cukup banyak. Saya tidak bahas di sini. Ustaz, bagaimana tolong motivasi kami, apa fadilah dua kali atau pahala-pahala yang kita dapat kalau kita menghadiri majelis-majelis seperti ini? Banyak sekali, luar biasa fadilahnya. Hadis sahih riwayat Baihaqi, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia menghadiri majelis ilmu, dia tidak ke masjid kecuali untuk menghadiri majelis ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Pahala haji dan umroh sempurna. Hadis yang lain ya, siapa yang datang ke rumah Allah kemudian dia mempelajari ayat dari ayat-ayat Allah, kata ulama hadis boleh membaca Quran, baca tafsir, majelis ilmu, gitu kan. Kecuali pasti mereka akan merasakan rahmat, ya kan? Dan Allah SWT akan turunkan malaikat bersama di majelis itu. Dalam hadis yang lain juga, hadis Bukhari, dikatakan Allah SWT mengutus malaikat untuk setiap penuntut ilmu yang menebarkan sayapnya sehingga melindungi orang tersebut. Hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan mujahid di jalan Allah. Dan sekian ratus hadis berhubungan dengan fadilah majelis ilmu, itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali. Dan manfaat yang Anda dapatkan dipastikan sebelum hadir dan sudah hadir berbeda imannya, pasti. Akan ada motivasi-motivasi ibadah yang luar biasa. Mungkin dalam hadis, dalam pertemuan kita seperti ini, mungkin ada sebuah hadis yang Anda dengar, sebuah ayat, sebuah kisah yang cukup mengubah hidup kita menjadi baik sampai kita meninggal. Sebagaimana juga kalau kita hadir di majelis yang buruk, orang selalu cerita tentang ini, tentang itu, dosa-dosa diceritain sama dia, memotivasi orang untuk melakukan maksiat, bisa saja sebuah cerita zina, na'udzubillah, yang menarik, kemudian merusak hidup kita sampai kita meninggal dunia. Maka majelis ilmu itu luar biasa ya, fadilahnya sangat banyak sekali. Bagaimana hukum seorang wanita muslim yang memiliki budak lelaki? Bolehkah memperlihatkan aurat dan berkhalwat sebagaimana dalam surah Ahzab ayat 55? Apakah budak menjadi mahram baginya? Jadi tidak boleh memperlihatkan aurat, tetap aja tutup aurat. Yang boleh wajah dan telapak tangan, tetapi dia dibolehkan berinteraksi sebatas tuan sama budaknya. Jadi budak ini boleh disuruh kerja, kerja ini, kerja itu dan umumnya gitu kan. Tapi kalau masalah berkhalwat berdua, ini ulama lebih cenderung mengatakan tidak ada khalwat diantara tuan sama budak. Nah, memang tidak dibolehkan bagi mereka. Kecuali dalam sebuah rumah memang ada orang-orang lain, rame, masih ada orang dan lain itu lain. Karena khalwat ini artinya berdua saja. Jadi bukan mahram juga ya, bukan mahram di sini. Apa hukumnya budak bisa dikiaskan dengan hewan ternak karena ilatnya sama-sama diperjualbelikan? Enggak bisa, karena budak itu manusia, enggak bisa disamain dengan hewan ternak, beda, lain. Ini manusia, hewan ternak antum enggak bisa bebasin. Biar juga sapi antum bilang kau bebas, enggak bebas-bebas gitu kan. Kalau budak lain, kamu bebas ya bebas gitu kan. Lain, enggak bisa disamain. Ini apalagi bahasanya illatnya sama lain. Enggak mungkin, enggak nyambung ya. Apakah pembantu di zaman sekarang hukumnya sama dengan budak? Lah, jauh sekali. Pembantu-pembantu itu kan orang yang bebas. Ya akhi dan ukhti, budak ini didapat dari peperangan, bukan tetangga dipanggil kerja kemudian jadi budak gitu. Tadi saya sudah sebutin penjelasannya. Ustaz, bagaimana penebusan dosa jika seseorang sering berbohong sampai dirinya sendiri tidak ingat berapa kali dia berapa kali dia telah berbohong? Ya akhi dan ukhti, dalam Islam bohong haram, dosa besar. Berbohong itu dosa besar, makanya setan selalu membuat kita bohong. Dan bohong ini seperti virus, sekali antum bohong, antum akan bohong lagi, terus berbohong tuh. Sekali antum berhenti, ya saya salah minta maaf, tutup, tertutup pintu bohong itu. Apa sabda Nabi SAW? Lazimilah kejujuran, walaupun di depan mata kalian kehancuran. Dan jauhilah bohong, walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Tak bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa orang pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Dan hati-hatilah kalian dengan bohong, bohong akan membawa orang kepada perbuatan kefajiran, ya, kefasikan, kedosa. Dan fajir itu akan membawa pelakunya pada api neraka. Jadi enggak boleh memang. Jangan sama sekali. Ini penyakit yang harus diistiadah, jauhkan diri, belajar, latih, tinggalin. Itu maksiat kepada Allah, gitu kan? Ingat, setan selalu mau supaya dosa ini selalu melengket pada kita. Seperti ibaratnya kalau saya sering bahasakan, kalau tadi musuh, setan pegang pedang, saya pegang pedang. Lalu dia berhasil mendapatkan sebuah titik di dada saya untuk ditusuk misalnya. Pada saat dia tusuk, ikhwah, dan luka, setan usahakan luka kita itu boroknya enggak sembuh. Ini saya sering bahasakan contoh rasional. Jadi setan selalu membuatkan kita jadwal dosa. Misal jam 8 pagi atau jam 7 sebelum keluar nonton gosip, dihiasi sama dia supaya jadi program rutin. Besok nonton lagi, lusa nonton lagi. Nanti itu jadi borok di badan kita tuh. Dosa terus ada. Nanti dibuatin jadwal lagi, duhur apa ini, asar apa lagi dan seterusnya. Maka harus dilawan, enggak boleh. Itu bahaya sekali. Bagaimana hukumnya seseorang yang belum pernah berkurban namun punya niat berkurban yang pahalanya ditujukan untuk orang tuanya dan memberikan uang kepada orang tua untuk berkurban? Kalau Anda belum pernah, dahulukan diri sendiri. Dalam ibadah kaidahnya harus mendahulukan diri sebelum orang lain. Siapapun itu termasuk orang tua. Gitu kan? Jadi kita harus lakukan terlebih dahulu. Kita harus lakukan terlebih dahulu. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan oleh para ulama, ibadah itu harus didahulukan oleh seseorang untuk dirinya baru orang lain. Beranjak daripada hadis Bukhari, pada saat ada seseorang yang mengatakan mau haji ya, dia bilang saya menjawab panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan haji untuk keluarga kan sudah meninggal. Kata Nabi SAW, kau sudah haji belum buat dirimu? Dia bilang belum. Kata Nabi, haji buat dirimu dulu baru haji buat orang lain. Di Indonesia juga ada tradisi, ini selalu saya luruskan, saf awal bagi laki-laki lebih pantas, lebih baik. Nah kalau kita dapat lowong, masuk duri kita, jangan silahkan orang lain. Indonesia gitu, silahkan-silahkan pak masuk. Ini dia mesti dapat pahala di situ. Ada ikhwah baik, kemudian akhwatnya bilang sama temannya, kamu dulu deh yang nikah sama dia, saya nanti. Dan kenapa? Anda yang harus dahulukan, karena ini adalah orang yang soleh, sama sebaliknya orang soleh, begitu. Kan itu. Jadi harusnya memang kita mendahulukan diri kita dalam masalah kebaikan. Ya supaya saya enggak lupa nih, tadi saya diingatin sama teman-teman. Dari Al-Azhar kemarin sudah cukup banyak apa namanya pertanyaan selalu masalah menikah, menikah, menikah. Ini berkisar di masalah pernikahan. Hanya saya bilang sama teman-teman, coba dibentuk aja, dikumpulin biografinya, kemudian nanti disatuin. Nanti kita bentuk tim untuk bisa membahas nih, kira-kira mana yang bisa dipertemukan. Jadi ikhwah yang masih lajang belum menikah boleh ngajukan ke teman-teman, sudah ada timnya, Mawadda namanya kalau gak salah ya, dibentuk. Nanti ajukan biografinya, akhwatnya juga begitu, sudah banyak yang masuk data-datanya. Nanti tinggal ambil apa namanya formnya itu sama teman-teman panitia ya. Apa agamanya Maria Kiptia? Maria Kiptia dulunya orang Mesir. Kiptia kan orang Mesir. Kalau dulunya agamanya apa sebelum masuk Islam, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Mesir untuk masuk Islam, nah sebagai tanda terima kasih dihadiahkanlah Maria Kiptia itu. Nah, Kipti ini nama suku Mesir ya. Tapi saya tidak tahu agamanya sebelumnya apa. Bagaimana hukumnya menggunakan hewan sebagai bahan percobaan penelitian? Allahu a'lam. Kalau saya tahunya ini tidak boleh. Kalau saya tahunya ya, nggak boleh. Gitu. Kenapa tidak boleh menyiksa hewan, karena dia digunakan dalam masalah penyiksaan. Pertanyaan seputar Idul Adha. Dalam satu keluarga, sang ayah membelikan hewan kurban untuk anak kandungnya, di mana anak tersebut sudah balig, dewasa dan memiliki pendapatan. Namun pendapatan anak itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan ayahnya. Anaknya baru memulai bisnis, itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan? Anaknya tersebut belum menikah. Enggak ada hubungannya kurban sama menikah ini. Jadi enggak ada masalah, menikah atau belum menikah boleh berkurban. Kalau ayahnya memang mau bersedekah, artinya ayahnya sudah berkurban buat dirinya, kemudian ada kelebihan dana dikurbankan juga buat anaknya, boleh saja. Enggak ada masalah. Jadi kan, tapi kalau si anak sudah punya kemampuan, tidak usah lihat sudah sukses atau belum bisnisnya. Yang penting pada saat Idul Adha itu mampu membeli seekor kambing, beli aja. Itu lebih bagus gitu kan. Karena Allah SWT mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Khusus Idul Adha itu kejarlah sholatnya, hadir Idul Adhanya, dan selalulah berkurban kalau kalian punya kemampuan. Jadi kurban di sini lebih dekat, jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Pengajian sebelum pernikahan itu ada dalilnya enggak? Kalau enggak, bagaimana memberi pengertian kepada orang tua bahwa itu enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jadi pengajian setahu saya sebelum pernikahan atau sudah pernikahan itu ada. Itu ada. Karena Nabi SAW menyampaikan di beberapa kejadian pernikahan sahabat gitu kan, bahwasanya seperti ini hukumnya, seperti itu hukumnya, disampaikan. Jadi enggak ada masalah. Terlebih lagi memang ilmu itu, majelis ilmu itu masih boleh dihubungkan kalau memang ada kesempatan. Kalau memang ada kesempatan itu. Mengapa tidak boleh jual beli kucing? Nabi SAW larang. Nabi SAW melarang menjual atau mengharamkan semua nilai rupiah, nilai uang dari hewan yang dilarang makan dagingnya. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya haram juga transaksinya. Jadi kita enggak boleh makan kucing kena bertaring, berarti enggak boleh dijual belikan. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya nazar yang dibatalkan? Jika ada teman saya yang bernazar untuk bersedekah, bila berhasil menjual sesuatu barang atau sekian banyak barang pada saat itu terwujud, teman saya tersebut merasa keberatan dengan jumlah sedekah yang akan dikeluarkan. Tidak boleh lagi kalau sudah berhasil. Makanya jumhur ulama mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Nazar hukumnya makruh. Jadi lebih baik enggak nazar gitu. Karena nazar itu kalau saya sembuh saya akan berikan makan 100 orang misalnya, itu nazar. Nah itu hukumnya makruh, lebih baik kita enggak usah nazar begitu. Kalau Allah sembuhkan baru sedekah. Tapi jangan ikat diri kita dengan nazar. Karena kalau berhasil hukumnya wajib. Termasuk hal yang wajib ulama mengatakan dijalankan adalah nazar. Jadi kalau dia sudah berhasil begitu, harus dikeluarin seperti yang dia niatkan. Tidak bisa lagi dia mengatakan berat, gitu kan? Lain kali jangan diulangin Allah, walaupun dia harus cicil. Ya. Ustaz, apabila seseorang menzalimi kita, kemudian kita bolehkah kita membalasnya? Orang tersebut sudah merelakan apabila kita ingin membalasnya. Apakah membalas dendam di dunia menyebabkan berkurangnya pembalasan dari Allah di hari akhir? Jadi Allah mengatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan qadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosinya balas dendam pada saat dia mampu, dia benar. Kita ini benar nih, terus kita sudah menang, kita bisa nonjok dia misalnya, tapi kita enggak lakukan. Kita enggak lakukan, gitu kan? Maka itu dikatakan qadhiminal ghaidh, orang yang menahan ghaidhnya, emosinya yang dia bisa lampiaskan sementara dia punya potensi, dia punya ya kekuatan di situ, tapi dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, lalu diikuti, lalu dia bisa memaafkan orang yang salah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang mulianya agama kita di situ, saudaraku. Dalam kondisi orang zalim lalu dia minta maaf, kita maafi. Memang di situ puncak kemuliaan agama Islam di situ. Gitu kan? Sebagaimana Anda berbuat dosa 50 tahun, kemudian tahun hari ke-51 taubat nasuha, bersih sama Allah tuh dosanya 50 tahun. Kenapa kalau sama Allah diri Anda, Anda mau, sama orang lain Anda tidak mau? Mestinya kita bisa terapin, dan itu subhanallah jauh lebih memudahkan orang itu. Berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya waktu Nabi SAW masuk di Mekah, gitu kan? Ada banyak orang-orang seperti Abu Sufyan, Hindun, dulu benci dengan Islam, bahkan sampai sebelum pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan itu masih memimpin pasukan, gitu kan, untuk menyerang Madinah di perang Khandaq. Tapi Nabi SAW waktu masuk, beliau mengatakan hari ini adalah hari pemaafan. Hari inilah hari menunjukkan tentang kebenaran agama Allah. Dimaafin semua. Bagaimana caranya supaya selalu memiliki hati yang lapang dan ikhlas? Pertama, tahu, cari tahu dulu fadilahnya. Ya, fadilah. Jadi kalau kita sedang ditimpa musibah, apa fadilahnya? Kalau kita sedang berbuat sesuatu kebaikan, apa fadilahnya? Kita cari tahu fadilah. Fadilah itu membuat hati kita tenang. Kan gitu. Misal saya mau maafin orang. Saya sudah utangin orang nih Ustaz, tapi belum dibayar-bayar sama dia. Cari tahu ada fadilahnya enggak? Ternyata ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengutangkan orang, maka sama dia bersedekah setiap harinya setengah dari apa yang dia utangkan. Jadi kalau kita utangkan orang 5 juta 5 tahun belum dibayar, berarti 2 juta setengah per hari kalau 5 tahun, berapa pahalanya tuh? Kalau kita tahu pahalanya, hari kiamat kita tidak akan pernah mau, kita tidak akan pernah permasalahkan lagi, gitu kan? Seperti kita dibayar dengan investasi akhirat yang luar biasa. Boleh nagih? Boleh nagih, enggak ada masalah. Tapi kita cari tahu fadilahnya, maka hati kita akan selalu lapang. Cari tahu fadilah amal yang sedang kita kerjakan atau cobaan yang sedang ada. Kemudian yang kedua, kita harus tahu saudaraku, kalau segala sesuatunya kita jadikan sebagai beban, gitu kan? Maka berapa banyak beban yang akan kita pikul nih? Makin kita pelongkan, makin kita selesaikan, udah gak usah jadi permasalahan, makin plong hati kita. Bahkan seorang sahabat dikatakan oleh Nabi SAW akan masuk dari pintu masjid ini saat ini, kata Nabi SAW, seseorang dari ahli surga. Lalu masuklah seorang sahabat, gak dikenal di kalangan sahabat, biasa orangnya umum azan ke masjid, bukan perawi hadis misalnya, orang khusus penuntut ilmu bersama Nabi, bukan, biasa saja. Orang-orang semua pada diam. Besok Nabi bilang lagi, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Masuk lagi orang yang sama. Sampai hari ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu penasaran, apa nih orang ini? Gak pernah kelihatan khusus gitu. Kenapa kok tiba-tiba Nabi tunjuk 3 hari betul-betul ahli surga? Dia bilang, datangi orang itu, saya mau jadi tamu rumah Anda, bisa gak? Boleh. Datanglah. Diperhatikan selama 3 hari perilakunya orang ini. Biasa aja. Sholat duhanya 2 rakaat, sholat malamnya juga bukan berarti tidak tidur semalam suntuk, zikirnya biasa saja, ya baca Quran tapi ya seadanya, bukan sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari kata Abdullah bin Umar, tahu gak kamu kenapa saya nginap di rumahmu? Dia bilang enggak, saya nginap di rumahmu karena saya temukan Rasulullah mengatakan 3 hari betul-betul kamu ahli surga. Apa yang kamu lakukan? Kata orang itu, oh karena itu Abdullah bin Umar, ketahuilah saudaraku, dia bilang, setiap malam kalau saya mau tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang berbuat salah dengan saya, sehingga hati saya jadi plong, setiap malam kalau mau tidur. Dan itu sebuah fadilah tuh, memaafin orang. Nah, ada sebuah poin di sini saudaraku. Ustaz, kalau orang berbuat zalim dengan saya sekian tahun, menggibah, memfitnah, kemudian saya maafin, enak benar dia. Enggak enak kok dia. Karena kalau Anda maafkan dia sebelum dia minta maaf, Anda dapat pahala, dia tetap dihukum sama Allah. Iya kan? Kenapa? Karena untuk membuat hukumnya Allah tidak berlaku padanya, dia harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, antum yang maafin saja, tetap hukumnya Allah berlaku padanya. Kita sedang menjalankan perintah Allah untuk memaafkan. Karena untuk melepaskan dia dari hukum, dia harus meminta maaf. Jadi maafin aja, tidak ada masalah. Karena tidak berarti dia lepas dari hukumannya, enggak. Gitu kan? Adakah doa atau ayat tertentu yang berkenaan dengan hal tersebut? Mungkin tadi beberapa contoh yang saya kasih ya, saya tidak terlintas sekarang. Apakah termasuk sunnah Nabi membaca surah Muluk dan sajadah sebelum tidur? Iya, hadisnya sahih. Iya, hadisnya sahih. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW cukup banyak ya. Nabi SAW selalu membaca surah sajadah setiap malamnya misalnya. Kemudian ada juga hadis kalau masalah surah Al-Mulk, ada 30 ayat dalam Al-Quran, siapapun yang membacanya setiap hari, sebenarnya tidak berhubungan dengan sebelum tidur ya, setiap hari ya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Bolehkah memakai apa ini, lianting Allah? Boleh saja ya, yang penting Anda jauhi kloset, kamar mandi, tempat-tempat yang memang sifatnya apa, haram ya, tidak boleh ada zikrullah di situ. Salat duha awal jam berapa, batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas ya, sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah, sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur ya, menjelang waktu duhur. Ada dua yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalilnya mengenai larangan perempuan berenang di kolam renang khusus perempuan? Gitu. Setahu saya tidak ada, enggak ada larangan perempuan untuk berenang. Karena sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian berenang, kan, menunggangi kuda, melempar, menombak, lempar tombak ya, kemudian memanah. Berarti disini disuruh perintahkan untuk mengajar. Nah, berarti kalau mengajar menjadi keterampilan dia, laki-laki atau perempuan sama dibolehkan, gitu kan? Tidak ada masalah. Yang penting di sini jangan sampai aurat Anda kelihatan. Masalahnya kemarin ada yang tanya di Kalibata itu, Ustadz gimana ya kalau perempuan pakai baju renang, ya, tapi di kolam renang, cuman dia pakai baju renang muslimah. Saya bilang sekarang baju renang muslimah sama saja dengan baju renang tidak muslimah. Bedanya cuma ditambah topi di kepalanya, nggak ada beda yang lain. Larangan memperlihatkan aurat itu artinya membentuk tubuh, itu larangan. Jadi kalau orang pakai baju ketat, terbungkus, kelihatan pahanya, itu semua sama saja memperlihatkan aurat. Tidak selamanya harus terbuka, tidak pakai kain. Pakai kain pun kalau membentuk itu sudah termasuk memperlihatkan aurat, gitu kan? Makanya disuruh menggunakan baju yang lebar. Jadi kalau Anda memang mau pakai baju yang bisa dibuat, baju yang artinya tidak juga berat, tapi baju yang kira-kira didesain yang lebih Islami itu insya Allah lebih baik. Jadi tidak ada, setahu saya tidak ada larangan. Kemudian jangan ditambah lagi ya, masya Allah ini banyak sekali. Ada kayak orang balas dendam nih sampai berapa pertanyaan. Bagaimana bila ada sepasang suami istri menjadi budak? Apakah mereka ketika menjadi budak boleh tinggal bersama? Apakah mereka terpisah? Apabila mereka terpisah, bagaimana nasib sang istri yang jadi budak? Apakah boleh digauli sang tuannya? Jadi ini hukum yang menarik memang. Memang saya lupa ingatkan tadi, kalau budak wanita sudah menikah dengan budak laki-laki, sudah sah jadi istri laki-laki lain walaupun budak, maka sudah tidak halal bagi tuannya. Tidak halal bagi tuannya, gitu kan? Tapi ini kalau dia belum menikah itu lain, tapi kalau sudah menikah sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi hukumnya. Dan mereka boleh tinggal bersama, tidak ada masalah. Tapi mereka tinggal nanti sepakat dengan tuannya, mengabdi dari jam berapa sampai jam berapa misalnya. Orang tua saya cerai sejak saya kecil dan saya belum pernah bertemu ayah saya sejak 4 tahun. Ketika saya SMA, saya apa ini, baru tahu kali ya alamat beliau. Namun saya ditolak oleh istri barunya. Apakah saya tetap harus mencoba ke rumahnya bertemu ayah saya karena saya sekarang tawakal saja kepada Allah. Ya kalau Anda sudah berusaha untuk datang silaturahim kepada ayah, ya silahkan, ahlan wasahlan, itu lebih baik. Kalau ditolak oleh istrinya kan yang tujuannya ketemu sama ayahnya gitu kan. Dan si istri tadi berdosa, gak boleh. Dia tidak punya hak untuk melarang anaknya, gak boleh memutus silaturahim gitu kan. Kalau Anda memang sudah pergi ke sana dan sudah ketemu sama ayah, kemudian ayahnya yang tidak mau, ya jangan datang, gak apa-apa. Tapi kalau ayahnya belum tahu, berusaha saja maksimal untuk bisa memberikan gambaran kalau dia, Anda ini anaknya dan ingin ketemu gitu. Saya ingin bertanya, sholat saat posisi i'tidal, apakah posisi tangan diluruskan atau kembali bersedekap? Saya pernah membaca buku yang sekali dia sholat dan ada hadis yang menguatkan kembali bersedekap di dada. Kalau saran saya dua-duanya, karena hadisnya sama. Hadisnya adalah bunyinya begini, kata Nabi, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bangun dari ruku maka anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah, di sini kembali seperti semula yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti semula ini seperti apa? Seperti sebelum salam kah? Maka yang mengatakan sebelum salam, tangannya sami Allahu liman hamidah ditaruh ke sebelah kiri kanan pahanya. Karena dianggap hadis ini yang mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula, maksudnya sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan bersedekap, karena yang dimaksud seperti semula adalah setelah takbir Allahu Akbar taruh, kan gitu. Maka mereka mengatakan bersedekap. Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan karena dalilnya satu, ya cuman beda masalah pemahaman, maka sebaiknya seorang muslim bisa mengerjakan keduanya. Jadi diselang-selingkan gitu dan tidak menyalahkan satu sama yang lain. Bagaimana hukumnya bermain alat musik seperti gitar? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan makhluk halus yang terekam kamera? Apakah itu fakta atau rekayasa? Setahu saya itu adalah rekayasa, setahu saya. Gitu kan? Itu jadi tidak, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya tidak akan pernah memberikan izin setan untuk bisa menjelma, enggak bisa. Kecuali dalam keadaan dua. Yang pertama, orang itu memang sudah mengabdikan diri dengan setan seperti para penyihir. Memang dasarnya sudah pergi ke gunung-gunung, minta-minta sama setan, nah akhirnya dia mengabdi, gitu kan? Nah, itu mungkin setan menjelma di hadapan dia. Atau yang kedua, memang orang yang kena sihir dengan sangat kuat sihirnya sehingga pada saat diruqyah dia kayak punya gambaran. Dia bilang, "Oh, di belakang rumah saya ada setan." Gambaran saja. Bukan berarti dia lihat sosok apa, itu gambaran setan. Nanti bisa minta kepada Allah untuk dimusnahkan setannya, itu bisa. Tapi selain ini tidak ada. Selain ini Allah alam yang saya tahu tidak ada. Saya mau nanya sekali lagi, hari Sabtu besok ada undangan pernikahan teman di salah satu masjid di bilangan Jakarta Selatan, tapi dalam acara itu ada musiknya. Bagaimana ya Ustaz? Datang di akad nikahnya, selebihnya enggak usah. Allahu a'lam. Kenapa di Islam tidak dihilangkan saja namanya perbudakan? Ya Allah maunya begitu. Bagaimana bisa kita hilangkan? Gitu kan? Jangan pernah buka pintu pertanyaan apa-apa yang telah Allah tentukan. Enggak boleh. Nanti kita akan banyak protes tuh. Kenapa sholat duhur dan asar 4-4 rakaat? Ya, kenapa Allah enggak buat aja jam 2 siang 4 rakaat, gabungin keduanya? Loh, Tuhan Anda maunya begitu. Gimana? Kita makhluk ya ikutlah, gitu kan? Itu hukum Allah SWT. Makanya kita harus berdalam akidah kita. Seperti Anda kerja di perusahaan, kita kan lagi tinggal di buminya Allah nih. Semua Allah siapin udaranya, diri kita Allah ciptakan, fasilitas semua Allah ciptakan, semua miliknya Allah nih, udara, air, semua hewan-hewan, semua nih Allah, la ilaha illallah. Yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, semuanya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Maka Allah maunya menerapkan semaunya. Jangan kita bicara Allah yang menciptakan ya. Anda punya perusahaan nih. Anda punya pegawai 10 orang, gitu kan? Sekarang kita taruh peraturan. Kamu datang jam 7 pagi ya, keluar jam 5 sore. Pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, pakai baju kuning hari Rabu. Setiap hari kita kasih baju. Datang pegawainya jam 9 baru datang. Suruh keluar jam 5, pulang jam 5 sore, keluar jam 2 siang. Suruh pakai baju merah, dia pakai baju biru, dilanggar. Masih mau kita kerjakan? Berhentiin. Itu baru peraturan baju, baru peraturan kecil, jam masuk. Bagaimana dengan peraturannya Allah yang membuat kita? Itu cuma orang lain datang melamar kerja, kita sudah ribut dengan peraturan harus diikutin. Gitu kan? Tidak mungkin. Maka itu hukum Allah SWT. Kalau hukum Allah kita belum bisa menerima, kita harus minta pada Allah, ya Allah berikan tuntunan hamba agar hamba bisa menerimanya. Bukan yang didahulukan penolakan, tidak bisa. Nanti kita akan protes banyak tuh. Sholat malam kenapa Allah tentukan ya? Kenapa enggak pagi-pagi aja? Kan Allah ciptain malam untuk istirahat. Loh, Allah maunya malam gimana? Gitu kan? Ya kita yang mengadaptasikan diri. Jangan hukumnya Allah yang ditolak, enggak bisa. Kita akan penolakan, nanti akan banyak tuh. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami? Kenapa ini? Kenapa itu? Semua serba protes. Enggak bisa. Yang kita dahulukan bukan akal saudaraku, tapi hati, iman. Iman nanti yang akan memahami itu. Oh, Allah maunya begini pencipta, kemudian akal ditugaskan sebagai tunggangannya, kendaraannya untuk bisa menerima itu. Mengapa isbal itu dosa besar? Apakah hanya karena kain yang lewat mata kaki saja sudah bisa masuk neraka? Jangan begitu memahaminya. Karena perintah Allah sama begini. Kenapa orang Islam harus sujud menghadap Ka'bah? Kan gitu. Kenapa harus ke Ka'bah? Ya Allah maunya Ka'bah, gitu. Tuhan kita maunya begitu, ya ikutin. Orang Islam itu Muslim, dia menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi bukan karena kasus Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar kita menaikkan kain, celana atau baju di atas mata kaki. Perintah Nabi, sunnah Nabi. Seperti Nabi suruh kita wudu sebelum sholat, seperti kita disuruh kalau nikah pakai akad nikah, kalimat. Masa Anda kalau akad nikah mau ngucapin kalimat akad nikah enggak protes Nabi gitu? Kemudian begitu disuruh larang isbal terus protes Nabi, diterima apa yang suka, yang tidak disuka ditolak. Enggak bisa saudara. Pasti dalam kehidupan kita ini akan ada baiknya. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Insya Allah dengan kita dahulukan untuk belajar, kan kita mau nerima hukum Allah, nanti akan Allah bukain tuh kenapa ini dan kenapa itu, akan ada jawabannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab-adab untuk memanjatkan doa pada Allah yang baik dan benar? Lalu pada saat berdoa apakah kita boleh angkat tangan? Adabnya banyak sekali. Yang pertama ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas tulus karena Allah. Yang kedua menghadirkan hati, khusyuk, tunduk. Kemudian yang ketiga tidak terburu-buru dalam mengucapkan lafadznya dan memilih kata-kata yang baik, serta memulai dengan pujian kepada Allah, juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang sahabat masuk masjid lalu berkata, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, buru-buru sekali orang ini. Mestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia salawat kepadaku, barulah dia masukkan ke dalam, ya, baru dia masukkan hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan semua doa terhijab, masih ditutup oleh Allah sampai dibacakan salawat untuk Nabi SAW. Jadi kita harus ucapin kalimat-kalimat yang benar, gitu kan. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Jadi ada orang subhanallah, ya Allah sembuhin saya, mau sekarang sembuh. Enggak bisa, tunggu, sabar, gitu kan. Semua ini butuh proses. Begini misal contoh, ya Allah saya lapar, ada orang lapar nih berdoa, tiba-tiba hilang laparnya? Enggak mungkin, enggak ada proses ya. Tiba-tiba kita masih ada orang yang kesian, kita bisa dapat makanan, dikunyah dulu, kemudian masuk, dikelola sama perut, baru laparnya hilang. Semua butuh proses, saudaraku. Gak bisa mau buru-buru, haus, minum dulu baru hausnya hilang, cari air, minum baru hausnya hilang. Mau buang air besar, harus kamar mandi, gak bisa sembarangan di mana-mana, ada prosesnya. Semua begitu, ada proses, jangan buru-buru. Ada orang subhanallah buru-buru sekali, maunya sekarang ya sekarang, gak bisa, gitu kan. Jadi kita harus tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa itu. Padahal bisa saja tinggal 2 hari, 3 hari dia berdoa, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatin prosesnya. Kemudian juga gunakan asma'ul husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian juga termasuk dalam adabnya adalah tamak terhadap rahmat Allah. Kita lebih baik, kata ulama, berdoa lagi sehat bilang, ya Allah pertahankan kesehatan ini, daripada sudah sakit baru kita bilang, ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal kalau kita tamak, minta sementara sehat ditambah kesehatan, minta sudah kaya ditambah kekayaan, sudah pintar diminta tambah pintar. Itu lebih afdal daripada kita ya tidak meminta sesuatu setelah nikmat itu diangkat. Sudah sakit baru minta sembuh, sudah bangkrut baru minta rezeki, mestinya sudah dari sebelumnya, gitu kan. Jadi kita boleh tamak terhadap rahmat Allah SWT. Kalau boleh angkat tangan, boleh tentunya, enggak ada masalah angkat tangan, tergantung kondisi Anda, lihat mana yang bisa lebih ikhlas kepada Allah. Seiring perkembangan zaman, di smartphone saya ada aplikasi Muslim Pro. Gunanya untuk saya adalah bisa mengingatkan suatu waktu azan atau sholat. Saya bisa baca Al-Quran pada saat saya sedang menunggu sesuatu. Masalahnya smartphone tersebut selalu saya bawa kemanapun, termasuk kamar mandi. Apakah saat di tempat umum, apalagi tempat umum, apakah bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Gak ada masalah. Menyentuh fisik Al-Quran yang diharamkan dalam Islam, membawa fisik Al-Quran ke dalam tempat yang tidak dimuliakan seperti WC misalnya, ya bukan kamar mandi, kamar mandi itu masih tidak ada masalah. WC dipisahin ya. Jadi Anda kalau di wastafel boleh baca bismillah kalau wudu, tapi jangan baca nama-nama Allah atau tadi ada Quran itu di klosetnya, ya di klosetnya. Baik, kalau ini fisik Al-Quran murni, Al-Quran murni kayak Anda banyak taruh di masjid-masjid kita ini, maka itu tidak boleh tadi. Hukumnya junub tidak boleh sentuh, haid tidak boleh sentuh, nifas tidak boleh sentuh, enggak boleh masuk di dalam WC. Tetapi kalau dia bukan murni Al-Quran, tadi seperti di smartphone misalnya, itu enggak ada masalah. Karena dia bukan Al-Quran, dia dikenalnya HP bukan Al-Quran, maka enggak ada masalah. Itu ulama sudah mengatakan tidak ada masalah. Allah Alam. Bolehkah seorang muslimah mempunyai hobi naik gunung? Untuk apa ukhti? Iya, untuk apa naik gunung? Boleh saja, tapi untuk apa gitu? Lebih baik mengasah keterampilan yang dibutuhin untuk masuk surga, didik anak kah, mengajar ya, baca buku, hobi-hobi yang nyambung lah ya, dengan dia. Kalau dia sudah naik gunung sampai di atas dapat apa? Sesuatu yang kecil sekali manfaatnya gitu kan? Allahu a'lam. Kalau menurut saya lebih baik kepada keterampilan yang lain, mungkin menjahit, mungkin keterampilan bahasa, nanti bisa membantu suaminya jadi sekretarisnya, nanti mungkin bisa didik anak, nanti melatih anak untuk ini dan itu. Keterampilan banyak sekali, masaklah dan segala macam hal yang berhubungan dengan wanita. Batasan apa saja yang membolehkan seorang muslimah berpergian sendiri dikarenakan orang tua berada di luar kota sehingga setiap akhir pekan rutin bepergian? Kalau menurut saya Allahu a'lam, jadi hadis yang berbunyi perjalanan tidak halal bagi wanita, kan itu, mengadukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram, gitu kan? Itu kembali kepada sehari semalamnya. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan sehari semalam tolok ukurnya adalah zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi zaman Nabi itu antara Mekah Madinah jaraknya 3 hari. Berarti kalau sehari semalam itu sepertiganya Madinah, berarti sekitar 125 kilo sudah enggak boleh lagi wanita berangkat tanpa mahram, gitu kan? Tapi pendapat kedua mengatakan tidak, sehari semalam ini dilihat memang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau perjalanan seorang wanita misalnya dari Jakarta ke Lombok, pernah ada salah satu murid saya mengadakan perjalanan dengan istrinya, itu dari Jakarta ke Lombok dengan mampir-mampirnya 2 hari 2 malam, ini enggak boleh, gitu kan? Kalau kurang dari 24 jam masih boleh saja. Kalau misalnya tempat orang tua Anda cuma 2 jam naik mobil, Jakarta-Bandung misalnya, 3 jam, 4 jam, itu enggak ada masalah, masih dibawa ya, 24 jam insya Allah masih boleh. Jadi patokannya masalah sehari semalamnya. Bolehkah umroh tanpa mahram, hanya pergi bersama sekelompok teman muslimah? Ini pendapat pertama tadi, ulama yang mengatakan juga tidak bolehnya, ya tidak bolehnya perempuan safar tanpa mahram perjalanan sehari semalam. Maksudnya sehari semalam ini tolak ukurnya zaman Nabi SAW 125 kilo, berarti tidak boleh ya dalam pendapat ini, ya dalam pendapat ini tidak dibolehkan. Tapi saya tanya kemarin Dr. Sulaiman Rahili pada saat beliau datang di Jakarta, salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi sekarang, saya kebetulan sangat dekat dengan beliau, saya tanya gitu kan, setelah saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, Syekh bagaimana sebenarnya hukum seperti ini? Beliau mengatakan khusus masalah haji umroh memang masih perselisih di antara para ulama gitu kan, tapi umumnya masih ada yang membolehkan pada saat memang tidak ada mahramnya sama sekali, dan kalau dia tidak pergi maka akan bermasalah buat dia. Ini ada pendapat ya, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kalau tidak ada lagi mahram, tidak ada mahram, tidak ada kewajiban dia untuk umroh atau haji. Allahu alam. Tapi kalau saya cenderung dengan tadi apa dikatakan Dr. Sulaiman Rahili, beliau mengatakan ini masih berselisih di antara ulama dan umumnya masih ada yang membolehkan. Ya, kalau memang itu dalam haji dan umroh dikhawatirkan dia meninggal tidak sempat mengerjakan ibadah tersebut. Terlebih lagi ada pendapat kedua tadi mengatakan perjalanan sehari semalam dibolehkan. Ya. Pesawat dari Jakarta ke Jeddah kan 9 jam. Bawa dari 24 jam gitu kan. Ini berbicara perjalanannya ya, bukan tiba di lokasi sudah enggak ada masalah karena mahram itu dibutuhkan untuk memberikan keamanan kepada si wanita. Kalau sudah tiba lokasi dianggap sudah aman perjalanan yang dipermasalahkan. Apakah bila kita memberi sebagian penghasilan ke orang tua itu bisa dikatakan sebagai zakat? Enggak boleh. Zakat itu kan ada syaratnya, haul dan nisab. Haul itu masa setahun uang yang kita tabung diakumulasikan semua, dikeluarkan utang, gitu kan? Kemudian baru dikali 2,5%. Kemudian ada 2,5% nisabnya. Ya, kalau mencapai 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Dan perlu Anda tahu, orang tua jalur ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, dan jalur ke bawah, anak, cucu, tidak boleh terima zakat. Enggak boleh terima zakat. Kalau ke samping boleh, paman, ponakan, sepupu silahkan, enggak ada masalah. Bagaimana sikap terbaik apabila saya memiliki ayah, ibu sudah wafat, selalu mengeluh mengenai uang, padahal uang tersebut akan diberikan kepada istri dan keluarga. Apa ini? Oh, keluarga ayah menikah lagi, sehingga saya malas untuk bertemu karena setiap bertemu selalu mengeluh mengenai uang. Kalau cuma mengeluh, apanya harus dimalasin? Biarin aja mengeluh, nggak apa-apa, dengarin aja keluhannya. Yang Anda mampu bantu, yang tidak bahasakan kalau tidak mampu. Jangan sampai kita batasi silaturahim hanya karena keluhannya ayah, nggak usah. Menurut saya jangan, ya, karena bertemu dengan ayah itu silaturahim itu luar biasa. Jadi kata ulama, walaupun ayahnya itu fasik, orang yang berbuat maksiat, tapi pada saat anaknya mengatakan, ya doain saya, hukum hadis Nabi berlaku, doa orang tua untuk anak mustajab. Jadi bisa saja diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya laki-laki yang sudah menikah, bagaimana kedudukan orang tua kandung dan mertua jika keduanya membutuhkan bantuan saya secara ekonomi? Mana yang harus saya dahulukan jika saya tinggal dengan mertua saya? Mertua tinggal hanya seorang ibu. Coba dibagilah dan coba dimusyawarahkan baik-baik, gitu kan. Mohon maaf, penghasilan saya sekian, saya hanya bisa bantu sekian. Jadi dibagi, ya, diatur sedemikian rupa supaya bisa semuanya mendapatkan. Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air, apa ini, air luda anjing sampai ke tenggorokan? Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam, ini kasus baru nih, bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan, ya, gitu. Berarti dia lagi tidur ngangap tuh, terus anjingnya datang gitu. Ya, semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan, ya. Allah alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir, kan. Ustaz, bagaimana sikap suami istrinya tidak taat dalam nasihat kebaikan, contoh untuk menutup auratnya? Sudah saya bilang tadi. Jadi diingatkan, ya, disampaikan insya Allah dengan ilmu, maka mereka akan faham. Ustaz, apa hukumnya yoga dalam Islam? Saya tidak tahu secara khusus, ya, di dalam itu ada apa di yoga itu. Saya tidak tahu. Kalau misalnya memang ada ritual-ritual tertentu, gitu kan, ucapan-ucapan kalimat yang tidak jelas buat Anda, saya kasih contoh misalnya tenaga dalam saja. Kalau belajar tenaga dalam itu kan kesannya kayak bela diri, ya. Tenaga itu ternyata itu setelah dirukyah, semua teman yang pernah belajar tenaga dalam dirukyah pasti kesurupan. Kalau bukan kesurupan, muntah-muntah. Gitu kan? Ternyata dia tidak sadar gurunya mentransfer setan-setan lah, dikasih mandi lah, apalah macam-macam. Itu semua tidak benar. Gitu. Allahu a'lam. Ya, kita masih Nabi meluruh kita olahraga, Islam agama olahraga, ya. Kita disuruh nunggangi kuda. Apa kata Nabi SAW? Ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah dia loncat di atasnya sementara kuda itu berlari. Kenapa enggak belajar itu? Nabi SAW menyuruh kita, ya, melempar tombak, memanah. Banyak olahraga yang dibolehkan. Berlari, Nabi SAW pernah berlari dengan Aisyah. Banyak yang lainnya, gitu. Jadi kita coba carilah olahraga-olahraga yang aman secara syar'i. Apakah perbudakan diperbolehkan sampai saat ini? Mengapa perbudakan tidak kita lihat di Indonesia? Apakah ini termasuk sunnah yang hilang? Ya, tetap berlaku hukum Allah sampai hari kiamat. Tapi setelah terjadi peperangan. Ini dari awal saya bilang tadi, kalau di Indonesia tidak ada peperangan, bagaimana caranya ada budak, gitu kan? Ya, harus ada peperangan antara muslim sama non muslim, baru ada keterbudakan, gitu kan. Jadi ini bukan masalah sunnah sudah hilang, memang dia terjadi sedentil bersamaan dengan kejadian yang ada. Kalau ada jihad, maka ada keterbudakan itu. Allahu a'lam. Apalagi nih? Kita diingetin. Oh iya, kirain pertanyaan lagi. Sini antum nih, kan antum yang panitianya, kan? Nah, ini yang baju hitam nih, ya, panitia yang mau menikah. Lari santum sebentar tuh. Ini informasinya, lembaga mawaddah namanya, untuk ikhwan dan akhwat yang siap menikah, kami insya Allah siap menerima CV antum sekalian. Dengan adanya lembaga mawaddah ini, insya Allah mudah-mudahan ikhwan dan akhwat akan dipertemukan. Untuk info lebih lanjut hubungi panitia Nur Rahman dengan nomor, catat nih, siapa yang mau catat nih, 0813 1600 5751. Yang malu bisa ambil sini kertasnya nanti. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Sebelum saya ucapkan salam, kalau ikhwah dan akhwat yang masih baru ikut pengajian saya, boleh download gratis di YouTube, banyak ceramah saya itu bisa di download dan bisa diikuti insyaallah. Dan juga Anda bisa ikuti setiap Rabu bahasan kita di sini. Dan juga teman-teman yang sudah terlanjur dari Al-Azhar, kemarin sempat di share informasinya, setiap Rabu kecuali Rabu keempat. Memang Rabu keempat itu saya punya jadwal di Masjid Al-Fatah di Jatinegara, tapi sudah saya minta sama panitia untuk dipindahkan ke hari Selasa. Maka insya Allah mungkin di sini akan rutin setiap Rabunya, termasuk Rabu keempat insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ya majelis kita ini dan menjadikan kita orang yang senantiasa menuntut ilmunya dan mengamalkan dalam kehidupan kita, serta Allah selalu menjaga kita dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab insya Allah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.